السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، عزني الله وإياكم، baik hadirin peserta Madrasah Ramadan di Masjid Umar bin Khattab ini ataupun para pendengar Radio Roja melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita sore hari ini bisa berjumpa kembali pada sesi ketiga di hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadul Mustaghfirin. Tadi kita sudah jelaskan bahwa para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya beristighfar bagi para ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti kitab dan sunnah. Tadi juga kita sudah jelaskan beberapa faedah dari mengikuti kitab dan sunnah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kepada aqibatul i'rad anil ittiba'i an ittiba'il kitabi was sunnah. Akibat negatif dari berpaling dari mengikuti kitab dan sunnah. Orang-orang yang tidak mau mengikuti kitab dan sunnah, dia akan mengalami efek buruk atau akibat negatif. Ada beberapa poin atau 5 poin yang dijelaskan di dalam buku ini sebagai akibat buruk dari berpaling tidak mau mengikuti kitab dan sunnah. Akibat buruk pertama adalah kufur. Ali Imran 32 menyatakan, Qul ati'ullaha warrasula fa'in tawallau fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan oleh Muhammad Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita bahas, mentaati Allah artinya mengikuti kitab Al-Quran. Mentaati Rasul artinya mengikuti sunnahnya dari hadis-hadisnya yang sahih. Maka apabila kalian berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Hadis ini mengisyaratkan orang yang tidak berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, dia kafir dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir seperti itu. Inilah efek buruk pertama. Kedua, orang itu akan tertimpa fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah bisa berupa kekufuran, kemunafikan atau kebid'ahan yang akan dia lakukan pada aspek-aspek lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nur 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Maknanya adalah ay khalafuhu an amrihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa manhajuhu wa sunnatuhu wa syariatuhu. Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa amalihi. Fama wafaqa dhalika qubila. Wa ma khalafahu fa huwa mardudun. Artinya mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasul, padahal sunnah Rasul itulah jalan beliau, manhaj beliau, sunnahnya dan syariatnya. Maka seluruh amal dan ucapan manusia ditimbang dengan ucapan dan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ucapan dan amalannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia akan diterima. Siapa yang menyelisihi, dia akan ditolak. Adapun fitnah yang ditahdir, fitnah yang diwanti-wanti, yang ditakut-takuti di dalam ayat ini, yang akan menimpa hati mereka yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah berupa kekufuran, kemunafikan dan kebid'ahan. Inilah yang kita temukan di dalam kelompok-kelompok yang mengaku Islam tetapi memiliki banyak penyimpangan seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan yang lain-lain. Jadi siapa orang yang melakukan sebuah kebid'ahan di satu bidang, dia akan terjerumus dalam kebid'ahan di bidang-bidang yang lainnya. Itulah fitnah di dunia, dan di akhirat orang itu akan memperoleh azab yang pedih. Oleh karena itu, para pelaku kebid'ahan, orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, jangan memiliki anggapan bahwa dia hanya ditolak saja amal-amalannya. Berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan dan tidak ada contohnya dari sunnahku, amalan itu akan tertolak. Bukan hanya itu, tapi juga orang yang melakukan perbuatan bid'ah selain ditolak amal-amalnya, juga orang itu di dunianya akan tertimpa fitnah berupa kesesatan di bidang yang lain-lainnya, dan di akhirat orang itu akan terkena azab yang sangat pedih berdasarkan An-Nur 63 tadi. Inilah sanksi kedua bagi orang yang tidak berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Di dunianya disesatkan, di akhiratnya diazab. Ketiga, ad-dhalalul mubin. Kalau dalam kitab ini pakai dha, yang benar pakai dhad, dhalal. Dhalal itu artinya kesesatan. Kalau pakai dha dibacanya zilal. Zilal itu artinya apa? Naungan. Enggak cocok masa al-zilalul mubin, naungan yang nyata ya. Salah cetak ini. Ini termasuk sisi kemanusiaan orang yang mencetak buku ini salah, dia salah cetak, wajar. Ayat yang digunakan sebagai dalil mendukung hal itu, surah Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Pakai Allah dia, bukan pakai Allah. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya? Maksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti tidak berpegang teguh kepada kitab Allah, tidak mengikuti sunnah Rasul. Faqad dhalla dhalalan mubina, orang itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Inilah yang ketiga. Keempat, nih yang lebih mengerikan lagi. Butlanul a'mal, batalnya amal-amal baik dia. Jadi amal-amal baik yang sudah kita lakukan di bidang yang lainnya, amalan-amalan yang baik dan benar itu gugur terhapus oleh kebid'ahan yang dia lakukan. Allah berfirman dalam surah Muhammad 33, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu amalakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Ikuti kitab Al-Quran, ikuti sunnah Rasul SAW, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kamu. Perintah atau larangan membatalkan amal-amal konteksnya setelah perintah mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga ayat ini bermakna siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, amal-amalnya akan batal, akan gugur, akan dihapus. Oleh karena itu Syekh Salim bin Id al-Hilali menyusun sebuah kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal. Mubtilatul A'mal artinya amal-amal yang bisa menggugurkan pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan kita di masa lalu. Kalau ada Mubtilatul Dzunub, kalau ada amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa, sebaliknya ada juga amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala-pahala. Salah satu di antara amalan yang bisa menggugurkan pahala adalah berpaling dari kitab dan sunnah, tidak mau mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah bentuk kebidahan. Apapun kebidahan itu bentuknya, dia akan menggugurkan pahala dari amal-amal lainnya. Ini yang keempat. Kelima, dukhulu jahannam wal azabul muhin. Sanksi kelima bagi orang yang i'rad dari kitab dan sunnah, i'rad itu berpaling, adalah masuknya orang itu ke dalam jahannam dan azab yang hina, menghinakan. Pertama, lihat surah An-Nisa ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batas syariatnya, termasuk salah satu bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul dan melanggar syariatnya adalah kebid'ahan tadi, maka Allah akan masukkan orang itu ke neraka, dia kekal di dalamnya dan baginya ada azab yang sangat menghinakan. Ini pertama. Kedua, surah Jin ayat 23. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat ini lawan dari taat. Kalau taat dia berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, kalau maksiat dia lepaskan kitab dan sunnah. Kalau toh dia beramal, amalnya bukan berdasarkan kitab dan sunnah. Mungkin amalnya itu berdasarkan warisan nenek moyangnya. Dari leluhurnya begitu, dia beramal begitu juga. Atau dari paririmbon, atau dari mujarobat, atau dari yang seperti itu. Keyakinannya bukan diambil dari Quran Sunnah, tapi keyakinannya diambil dari ramalan zodiak. Orang umpamanya yang berbintang Capricorn, entah bulan apa Capricorn, Virgo, Leo, dan seterusnya, oh minggu ini ekonomi agak mendingan, cuma asmara ada agak mendung dikit. Dibaca tiap minggu itu, dicari itu. Keyakinannya didasarkan pada itu, bukan pada kitab dan sunnah. Maka orang itu dianggap maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, baginya akan ada azab neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu ayat kedua. Ketiga, lihat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa orang yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk? Rasul SAW itu sudah menjelaskan berbagai macam penjelasan dengan gamblang. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis, "Qad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailiha kanahariha." Kan gitu. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat-sangat jelas gamblang, saking gamblangnya, "Lailiha kanahariha," malamnya bagaikan siangnya. Begitu gamblangnya itu penjelasan Nabi SAW. Tapi segamblang itu ada aja orang yang tetap berpaling dari sunnah Rasul yang gamblang tersebut. Durhaka itu. Wa may yushaqqiqur rasul, siapa yang mendurhakai Rasul? Mendurhakai Rasul itu dengan cara tidak mengikuti sunnahnya tuh. Setelah datang kepadanya penjelasan-penjelasan yang terang, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin. Yang dimaksud jalan selain jalan orang mukmin artinya selain jalan para sahabat. Sebab orang mukmin yang ada di saat ayat ini turun hanyalah para sahabat, enggak ada yang lain. Siapa yang mendurhakai Rasul, tidak mau mengikuti Rasul setelah datang kepadanya penjelasan-penjelasan yang terang, lalu mengikuti jalan selain jalan hidup para sahabat, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan dia ke jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah balasan bagi orang-orang ya tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani dakhala an-nar." Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Masa ada orang yang tidak mau ke surga ya?" Pasti semuanya juga mau. Kalau kita tanya ke orang-orang, "Kalian mau enggak masuk surga?" Mau, pasti jawabannya begitu. Tapi kok ada yang enggak mau? Siapa yang tidak mau? Beliau menjawab, "Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga." Mentaatiku artinya mengikuti sunnah beliau. "Dan siapa yang maksiat kepadaku," artinya tidak mau mengikuti sunnah Nabi itu, "faqad aba," dialah yang tidak mau. Dalam satu riwayat begitu, Dalam riwayat ini, siapa yang maksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang tidak mau masuk surga di kalangan umat Nabi SAW adalah orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan beramal dengan amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Inilah bagian pertama dari pasal kedua, yaitu istighfarnya para malaikat pemikul arasy bagi orang-orang yang mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, bagi para ahlu sunnah. Ini poin pertama, poin alif ya. Poin ba, istighfar umumnya para malaikat yang ada di langit bagi kaum mukminin. Orang-orang mukmin seluruhnya memperoleh istighfar dari umumnya para malaikat yang ada di langit. Ini berdasarkan ayat loh. Pertama, surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat yang kelima. Allah berfirman, takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ala innallaha huwal ghafur rahim. Hampir-hampir langit itu terpecah di atas mereka, dan para malaikat bertasbih memuji Allah dan beristighfar memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Ingatlah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Ayat ini mengatakan para malaikat yang ada di langit itu beristighfar bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Bukan hanya orang, man. Siapa saja, lil akal, lil akil. Bagi orang yang berakal, bagi makhluk yang berakal, yaitu jin dan manusia. Jin punya akal. Manusia juga punya akal. Kalau hewan enggak. Tidak berakal, tapi mereka punya otak. Beda antara otak dengan akal. Kalau akal hati. Yang dimaksud hati di sini bukan liver, bukan daging, segumpal daging itu bukan. Kalau itu organ tubuh kejiwaan manusia yang berfungsi untuk berpikir dan memahami. Sehingga dalam ayat dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Afalahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka itu memiliki hati tapi hati mereka itu tidak dipakai untuk berpikir? Kata ayat, hati itu fungsinya berpikir, hati itu berfungsinya untuk memahami. Hati itu tempatnya ilmu. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia dan jin. Adapun binatang tidak. Ayat ini menyatakan wa yastaghfiruna liman fil ardh. Para malaikat yang ada di langit beristighfar bagi semua yang ada di muka bumi. Kalau begitu, apakah orang-orang kafir juga memperoleh istighfarnya para malaikat? Dijawab tidak. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang beliau ungkapkan dalam kitab tafsirnya Zadul Muyassar, kata beliau, lafzu hadhihi al-ayah amun wa ma'naha khasun wa yadullu 'ala at-takhsis qawluhu ta'ala wa yastaghfiruna lilladhina amanu li'anna al-kafira la yastahiqqu an yastaghfira lahu. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi, lafaz dalam ayat ini umum. Kenapa umum? Sebab disebutkan yastaghfiruna liman fil ardh. Para malaikat itu memintakan ampun untuk semua yang ada di muka bumi, semua makhluk berakal yang ada di muka bumi. Ini kan umum. Termasuk orang-orang apa? Kafir. Tapi maknanya khusus. Maksudnya para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang ada di muka bumi, tapi khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang kafir tidak. Termasuk jin, jin yang beriman ya dapat istighfar para malaikat. Jin kafir tidak. Yang menjadi dalil pengkhususan tadi adalah firman Allah yang menyatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka para malaikat beristighfar khusus bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak layak, tidak berhak dimintakan ampun. Malah ketika ada orang kafir meninggal sekalipun itu adalah pamannya, Nabi SAW memintakan ampun. Turun teguran dari Allah, maka nalin nabiyyi, disebutkan begitu, tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman yang menyertainya ayastaghfiru, untuk memintakan ampun. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sekalipun orang kafir atau orang musyrik tersebut adalah bapak-bapaknya dan seterusnya, sekalipun kerabat terdekatnya, kalau dia kafir enggak boleh dimintakan ampun. Oleh karena itulah, maka doa istighfar para malaikat yang ada di langit bagi orang-orang yang ada di muka bumi dikhususkan bagi orang-orang beriman. Lafaz seperti ini lafaznya umum tapi maknanya khusus banyak. Dan juga sebaliknya, ada yang lafaznya khusus tapi maknanya umum juga banyak. Tergantung konteks atau siyakul kalam, konteks kalimat dalam ayat itu, dan tergantung dari dukungan dalil-dalil pada ayat lain atau hadis-hadis yang sahih. Inilah kedua istighfar para malaikat yang ada di langit bagi orang-orang yang beriman. Bagian C, jim. Istighfar para malaikat bagi orang-orang yang sholat selama orang itu ada di tempat sholatnya. Nah ini berkali-kali saya ingatkan, mengutip apa yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, agar para thulabul ilm, orang-orang yang mengikuti kajian di suatu masjid dan kajian itu berakhir, diakhiri dengan sholat fardu berjamaah, apalagi kita daurah ini, hendaklah mereka meniatkan duduknya mereka di masjid untuk mengisi kajian ini tidak hanya meniatkan untuk mencari ilmu atau mengikuti kajian, tapi juga niatkan menunggu datangnya waktu sholat. Seperti kita sekarang dari asar sampai maghrib mengikuti kajian, juga niatkan, jangan lupa kita menunggu sholat maghrib di sini nanti. Apa bedanya penetapan niat dan tidak dalam hal tersebut? Bedanya kalau kita meniatkan menunggu sholat, itu selama kita menunggu, pertama kita dianggap lagi sholat. Maknanya kita dipahalai seperti pahala yang diperuntukkan bagi orang yang sholat. Kedua, kita ini dapat sholawat dari para malaikat selama kita duduk di sini. Sholawat para malaikat adalah istighfar mereka dan tarahum mereka kepada kita. Berdasarkan sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa la yazalu ahadukum fi musallahu ma kanat as-salatu tahbisuhu la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi illa as-salah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama orang itu tetap di tempat solatnya malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Makanya tahan, jangan sampai batal tuh. Begitu batal, keluar wudu lagi. balik lagi agar kita dalam keadaan tidak berhadas, dalam keadaan wudu. Malaikat-malaikat itu mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Allahumma gfir lahu itu istighfar. Allahumma arhamu itu tarahum. Istighfar artinya memintakan ampun. Tarahum artinya memintakan rahmat. Dan salah seorang di antara kalian selalu dianggap berada dalam sholat, dalam keadaan sholat, selama sholatlah yang menahan dia berada di tempat itu. Tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya selain sholat. Jadi keuntungan orang yang duduk menunggu sholat ini dalam ayat, ya, dalam hadis ini dua tuh. Pertama, sholawat para malaikat. Yang keduanya, pahala yang Allah berikan kepada orang itu sama dengan pahala sholat. Sholatnya enggak kita, duduk sambil baring-baring gitu ya, sambil ngobrol kalau tidak sedang kajian nih, sambil babatek gitu. Tapi pahala babatek sama dengan pahala sholat. Babatek itu nih orang seberang, nah itu babatek itu. Saya gak tahu bahasa Indonesianya. Bebatak mungkin. Dari hadis ini, pertama kita ada beberapa faedah. Pertama, tusolli alaihil malaikatu aitastagfiru lahu. Pertama, orang yang diam di masjid menunggu datangnya waktu sholat memperoleh sholawat dari para malaikat, dan sholawat para malaikat itu maknanya istighfar dan tarahum mereka bagi orang itu. Kedua, madama fi musallahu ayantadiru sholah alladhi sholla fihi. Kedua, syaratnya dia berada di tempat sholatnya menunggu datangnya waktu sholat yang akan datang. Ayan tadiru sholat alladhi sholafi inna dhalika ya'tadda biman sholat thumma intadara sholatan ukhra. Jadi dia menunggu waktu sholat, kemudian dia melakukan itu, atau ini berlaku bagi orang yang sholat kemudian dia duduk menunggu sholat yang berikutnya. Ketiga, malam yuhdith, selama dia belum berhadas. Maksudnya hadas faraj dengan cara BAB, BAK dan BA. Cuma tiga itu kan ya hadas faraj. Buang air besar, buang air kecil atau buang angin. Tapi ini juga mencakup ijtinabu hadatsil yad wal lisan. Mencakup menjauhi hadas tangan dan hadas lisan. Berupa apa? Berupa menyakiti baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Menyakiti dengan tangan dengan cara umpamanya memukul kek, menempeleng kek, mencubit kek, atau menunjuk dengan tunjukkan dalam konteks menghina orang lain umpamanya, atau berhadas lisan dengan cara ghibah, fitnah, dusta, menghina, melecehkan yang dilakukan secara lisan, maka itu lebih utama lagi daripada hadas faraj. Hadas faraj mengganggu tuh, BA mengganggu itu. Tapi lebih menyakitakan mana antara BA dengan nonjok? BA ya, nonjok ya. Lebih menyakitkan mana BA dengan menggibahi, menghina? Ya menyakitkan, menghina dong daripada BA. BA tahu BA kan? Buang angin. Buang angin menyakitkan, mengganggu orang. Tapi bisa dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Menjauh aja atau tahan nafas. Tapi kalau seorang sudah tercetus dari mulutnya penghinaan, itu sudah gak bisa dihindari, menjauh tetap keinget-inget itu. Sakit hatinya agak lama itu. Luka sabetan pedang sehari dua hari bisa sembuh tuh. Tapi luka sabetan lisan itu bisa seumur-umur. Sehingga makna dia tidak berhadas, maknanya bukan hanya hadas faraj, tapi juga tidak menyakiti sesama manusia selama dia duduknya menunggu waktu sholat. Orang seperti itu kana fi sholah, dia dianggap sedang sholat, maksudnya fi thawabi sholah la fi hukmiyah. Maksudnya dia memperoleh pahala sholat bukan dianggap sedang sholat sehingga berlaku hukum-hukum sholat baginya. Gak boleh ngomong, gak boleh tertawa, gak boleh makan minum. Bukan begitu, boleh dia ngomong, boleh dia tertawa, boleh dia makan minum kalau tidak sedang saum malam harinya umpamanya. Sehingga yang dimaksud dia dianggap lagi sholat bukan berlaku hukum sholat baginya, bukan itu. Tapi dia memperoleh pahala sama besarnya dengan pahala sholat. Inilah C atau jim istighfar para malaikat bagi orang-orang yang sholat lalu duduk menangguh sholat yang berikutnya. Keempat atau bagian D atau bagian dal, istighfarul malaikah lidzakir, istighfar para malaikat bagi orang-orang yang berzikir. Jadi zikir yang kita lakukan itu mengakibatkan para malaikat memintakan ampun untuk kita tuh, sehingga itu menggugurkan dosa. Berkata dua orang ulama besar, Syekhul Islam dan muridnya, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau menyatakan innal malaikata tastaghfiru lidzakir kama tastaghfiru littaib, kama rawa Husain al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Amir asy-Syabi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ajidu fi kitabillahil munazzal annal 'abda idza qala alhamdulillah qalatil malaikatu rabbil alamin wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qalatil malaikatu allahummaghfir li 'abdik wa idza qala la ilaha illallah qalatil malaikatu allahummaghfir li 'abdik. Sesungguhnya para malaikat beristighfar atau memintakan ampun bagi orang yang berzikir sebagaimana malaikat pun memintakan ampun bagi orang yang bertobat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Husain al-Muallim dari Abdullah bin Buraidah, dari Amir asy-Syabi, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Aku menemukan dalam kitab Allah yang diturunkan yaitu dalam Al-Qur'an bahwa seorang hamba apabila si hamba itu mengatakan alhamdulillah, sudah sampai sana, para malaikat akan menyambung dengan perkataan rabbil alamin. Kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin lengkap tuh, para malaikat akan mengatakan ya Allah ampuni hamba-Mu ini. Beristighfar tuh, mintakan ampun untuk hamba yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bila si hamba itu mengatakan la ilaha illallah, para malaikat pun mengatakan allahummaghfir li abdik, ya Allah ampuni hamba-Mu ini. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Apapun motif dan momen pengucapan alhamdulillah itu, kita umpamanya makan, atau kita umpamanya tiba-tiba ada teman lama kemudian bersalaman, ada amplop nempel di tangan kita, kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, malaikat langsung mengatakan allahummaghfir li 'abdik, Ya Allah, ampuni hambamu ini. Double ya untungnya, ya ada amplop, ya dapat ampunan tuh karena ada istighfar dari para malaikat. Nah, inilah yang bagian D tadi, dal, yaitu istighfar para malaikat bagi orang-orang yang berzikir. H, kalau kita setelah D, E ya. Istighfar, istighfarun khosun lil mutawaddi indan naum. Mungkin selama ini kita melalaikan, setelah ini kita amalkan. Istighfar para malaikat khusus bagi orang-orang yang berwudu untuk tidur. Sebelum tidur wudu dulu tuh. Gosok gigi ya. Biar giginya enggak rusak tuh. Wudu juga iya. Orang yang berwudu sebelum tidur akan memperoleh istighfar para malaikat. Diterangkan dalam sebuah riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsada tahharakumullah. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'ata minal lail illa qal Allahumma gfir li abdik fa innahu bata tahira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikan jasad-jasad ini maka Allah akan mensucikan kalian. Maksud mensucikan jasad dengan cara berwudu. Syukur kalau mandi gitu ya. Kalau mandi pasti include berwudu di dalamnya. Tercakup wudu di dalamnya. Tapi kalau wudu belum tentu mandi. Sucikan jasad-jasad kalian dengan cara berwudu minimalnya. Maka Allah akan mensucikan kalian. Karena sungguhnya tidak ada seorang pun hamba yang bermalam dalam keadaan suci kecuali dia akan bermalam dan di sampingnya ada seorang malaikat. Afwan, bukan seorang, semalaikat. Karena bukan orang kan. Di sampingnya itu ada satu malaikat. Tidaklah orang itu membolak-balikan badannya selama tidurnya pada malam hari kecuali malaikat itu akan mendoakan, "Allahumma gfir li amdika fa innahu bata tahira." Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini karena dia bermalam dalam keadaan suci. Suci karena berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang jayyid. Kata ini dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib. Jadi berdasarkan keterangan yang barusan, orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, orang itu akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan pasti istighfar para malaikat itu dikabul oleh Allah, sehingga berefek apa? Berefek gugurnya dosa dari diri kita akibat istighfar para malaikat tersebut. Wah, jadi ternyata banyak momen penghapus dosa tanpa kita sadari ya, bagi orang-orang yang beriman. Apa yang diterangkan dalam hal dalam riwayat-riwayat itu gaib tuh, kita nggak dengar, kita nggak lihat, kita nggak juga merasakan, nggak merasakan para malaikat beristighfar untuk kita. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan. Apakah gugurnya dosa dari kita terasa? Aduh, ini muruluk tuh dosa tuh, berguguran, berjatuhan. Apakah kerasa begitu? Enggak. Kalau bercucuran keringat kan kita terasa ya, itu bercucuran keringat gitu kan. Tapi kalau berguguran dosa enggak kerasa. Gaib. Tapi yang gaib tadi wajib kita yakini, wajib kita percayai selama yang gaib itu bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Inilah bagian yang kedua. Yang kedua itu yaitu istighfarnya umumnya para malaikat yang ada di langit bagi orang-orang yang beriman, lalu ada rincian dengan rincian yang tadi. Kalau yang pertama kan istighfarnya para malaikat pemikul arsy bagi para ahlu sunnah. Yang kedua istighfar umumnya para malaikat yang ada di langit bagi umumnya orang-orang yang beriman. Sekarang yang ketiga istighfarul anbiya fil Qur'anil Azim. Istighfarnya para nabi yang terdapat dalam Al-Qur'anul Azim. Tadi sudah dijelaskan ya, para nabi itu orang-orang yang maksum. Dosa-dosanya sudah dijamin diampuni. Mereka tidak mungkin berbuat salah secara sengaja, apalagi direncanakan. Maksum mereka. Tapi sekalipun mereka maksum, mereka diperintahkan untuk istighfar dan mereka beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari sampai berapa kali itu? 100 kali itu istighfar. Apalagi kita. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Kita mulai dari istighfarnya nabi yang pertama. Siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah masukkan Adam langsung ke dalam surga. Al-A'raf 19 menyatakan, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin." Dan kami berkata kepada Adam, "Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Makan apa saja yang kamu sukai yang ada di dalam surga itu, hur bebas. Gratis lagi." Tapi ada tapinya, jangan kalian berdua dekati pohon ini nih. Maka kalau kalian mendekati pohon ini, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Hanya satu larangan. Selain satu larangan ini, kedua-duanya bebas memakan apapun yang disukainya di surga. Allah mewanti-wanti Adam dan Hawa dari dua hal. Pertama, wanti-wanti jangan sampai mendekati pohon yang disebutkan tadi. Nama pohonnya tidak penting untuk kita ketahui, apakah durian, apel, jeruk, atau jambu, atau apa. Tidak diterangkan baik Al-Quran maupun dalam hadis. Bukan pohon khuldi, bukan, itu bukan nama pohon. Bukan buah khuldi, itu bukan nama buah. Adapun dalam Al-Quran disebut syajaratul khuldi, itu ucapan iblis. Itu adalah talbis. Itu adalah tipuan, manipulasi, menamakan buah terlarang dengan penamaan yang menggiurkan, syajaratul khuldi. Nanti ada ayat. Kalau Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan jenis pohon apa, berarti tidak penting itu untuk diketahui. Makanya membicarakan jenis pohon tersebut adalah kesia-siaan. Nggak akan dapat kepastian pohon apa ya, apa durian gitu, pedah orang weh seneng durian gitu. Ataukah apel, ataukah duku, ataukah jeruk, wallahu a'lam. Jadi tidak perlu diperpanjang. Jangan sampai ada pertanyaan, "Ustaz, saya ingin tahu pasti itu pohon apa itu." Saya akan jawab secara pasti juga, tidak tahu. Karena nggak ada keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan takkan ada seorang pun yang tahu. Jadi wanti-wanti pertama dari Allah adalah, pertama jangan dekati itu. Ke wanti-wanti kedua, ingat setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah berfirman dalam Thaha 117, "Wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa." Hai Adam, kami berkata, kata Allah, "Hai Adam, ini adalah musuhmu, si setan ini nih. Musuh bagimu, musuh bagi istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga lalu kalian binasa." Jadi wanti-wanti itu, dua wanti-wanti dari Allah, jangan dekati pohon dan ingat ini musuh nih. Sudah dua. Ketika Adam menetap di dalam surga, mulailah setan melancarkan aksinya, melakukan tipu daya kepada Adam. Tapi sebagai pihak yang akan menjerumuskan, tentu saja cara setan tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang disertai dengan bentakan, dengan roman wajah yang menyebalkan, enggak. Tapi tampil dengan penampilan yang bersahabat, ramah. Karena mau menipu, kalau Adam dipaksa enggak akan mau, tapi ditipu bisa ketipu tuh. Berkatalah, berfirmanlah Allah dalam surah Thaha 117 tadi, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lihat, maka berbisiklah setan kepada Adam. Dia berkata, hey Adam, mau enggak aku tunjukkan kamu kepada pohon keabadian, pohon yang terlarang. Itu terlarang, haram, tapi diberi label dengan label yang menggiurkan, pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, dan status sebagai malaikat yang tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah mati, abadi. Nah, jurus setan ini dari mulai awal kepada Adam terus berlaku sampai akhir zaman, diikuti oleh orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahlul bidah dan seterusnya, berupa ya menghiasi sesuatu yang diharamkan dengan hiasan-hiasan indah yang menggiurkan. Salah satu hiasan indah yang menggiurkan agar orang tertarik, diberi cap dengan cap-cap yang dianggap baik dan bagus. Coba aja pergaulan bebas diistilahkan dengan istilah modernisasi gaul, ngetren, apalagi trendy, terus apalagi modern. Nah, sudah modern tadi, gaul sudah tadi, gokil lah. Pokoknya dengan istilah-istilah yang seolah-olah wah, sporty, macho dan seterusnya. Sebaliknya, sesuatu yang benar diberi ucapan-ucapan yang menyudutkan. Akhwat yang bercadar atau ikhwan umpamanya yang bergamis, berjenggot, tidak isbal atau cingkrang, itu diberi julukan-julukan yang membuat mereka terpojok. Coba akhwat lewat, orang-orang bilang, wah ada rombongan ninja lewat, gitu ya. Kadang-kadang diplesetkan T-nya jadi N. Oh, ada N-nya jadi T. Ada tinja lewat. Itu sudah buruk lagi itu. Agak mending ninja ya, jagoan. Kalau tinja, siapapun enggak suka kecuali binatang-binatang hina. Aya bebegik sawah tuh ngaliwat. Bebegik itu artinya orang-orangan sawah. Itu melecehkan. Ada ikhwan lewat, aduh itu rombongan kambing lewat, itu jenggotnya lihat, disebut kambing. Ini adalah tipu daya iblis. Dan apa yang dilakukan oleh iblis dengan tipu dayanya termakan oleh Adam. Adam mempercayai ucapan setan, lupalah dia kepada apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon yang dilarang tadi. Mendekatinya aja dilarang. Ini Adam bukan hanya mendekati, tapi memetik buahnya dan memakan buahnya. Dilakukan itu oleh Adam alaihi salatu wasalam. Lupa terhadap dua peringatan Allah. Pertama, jangan dekati. Kedua, awas nih setan. Setan itu musuh. Yang namanya musuh gak mungkin memberi nasihat yang baik, tapi akan menjerumuskan. Jurus untuk menjerumuskannya, nipu tadi itu. Setan itu tahu enggak tuti harja itu? Tukang tipu haram jadah. Itu iblis. Allah berfirman, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara wa qul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin." Begitu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang tersebut, berkatalah Allah, berserulah Allah kepada keduanya, "Bukankah telah aku larang kalian berdua dari pohon ini, dan bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua?" Mulailah Adam dan Hawa terjerumus ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran, ke dalam kemaksiatan. Muncul penyesalan dan perasaan dosa yang besar. Tidak ada yang dia temukan jalan terbentang di hadapannya yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali istighfar, meminta ampunan, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun mengilhamkan kepada Adam kalimat-kalimat yang benar sebagai ungkapan tobatnya. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Lalu Allah pun menerima tobatnya, karena sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Adapun kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai ungkapan dari tobatnya diungkapkan oleh Allah dalam Al-A'raf ayat 23. Qala, berkatalah keduanya, Adam dan Hawa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Berkatalah Adam dan Hawa, "Ya Allah, kami telah zalim kepada diri-diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi." Inilah kalimat istighfar atau permohonan ampun yang merupakan bentuk kalimat awal dari kalimat-kalimat istighfar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi istighfar awal diungkapkan dalam bentuk kalimat ini, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ini istighfarnya Nabi Adam dan Hawa atas dosa atau kesalahan yang mereka lakukan berdua, tertipu oleh iblis laknatullahi alaih. Bolehkah doa Adam ini kita baca? Berkata Syekh Al-Aidi rahimahullah, "Yajuzu du'a'u bihadhil ibaratil balighah al-mahka'ah." Ini ada salah cetak lagi nih, Al-Hakimah mestinya ya. "An Adam wa Hawa alaihimas salatu wassalam, lakin ad-da'iya yusarrifuhu biqalbihi ila ma yaliqu bihali bi ay yaqul zalamna anfusana ay fi muddati hadzal umr at-tawil bi irtikabi anwa'i minal ma'asi wa asnafin minal malahi wal hali inna tubna wa anabna ilaik bil i'tiraf bi kulli dhunubina faghfir lana warhamna. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ay minal ladina waqaw fil khusranil mubin. Fayambaghi lid-da'i ay yudawima ala hadha ad-du'a wa yuadhiba alayhi fis sabahi wal masa li'annahu mutabiqun li halihi wa muwafiqun li matlubihi la'alla Allah ay yatuba alayhi bi rahmatihi kama taba ala Adam bi rahmatihi." Qala ta'ala, "Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim." Boleh berdoa dengan susunan kalimat yang sempurna dan hikmah atau bijaksana ini dari Adam dan Hawa alaihi salatu wasalam. Tapi seorang dai hendaklah meniatkan dengan hatinya kepada dosa atau kedzaliman yang sesuai dengan keadaannya. Kalau Adam mengakui, ya Allah, kami telah mendzalimi diri-diri kami dengan cara memakan buah yang dilarang tadi. Kalau kita jenis dosanya bukan itu kan? Dosanya lebih beragam, lebih lengkap, lebih komprehensif dan lebih banyak serta lebih gede, gitu ya. Boleh dikatakan tunggul dirurut, catang dirumpak. Kita banyak melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Terutama dosa-dosa kita itu akibat taksir kita terhadap kewajiban. Apa itu taksir tadi? Kekurangan dalam melaksanakan apa? Kewajiban. Sholat aja. Sholat itu ibadah, tapi dari sholat lahir banyak dosa dari diri kita ya. Dosa karena ngelamun dalam sholat ya. Dosa karena tidak khusyuk gitu. Dosa mungkin karena kurangnya mutaba'ah dalam gerakan-gerakan sholat. Dosa mungkin karena kekurangan ikhlas kita di dalam melakukan sholat. Dan seterusnya. Oleh karena itulah, satu amal perbuatan melahirkan banyak dosa. Kalau umpama kita baca buku susunan Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu bin Fi Akhtail Musallin. Jadi beberapa penjelasan tentang kesalahan orang-orang yang sholat. Itu ada ratusan jenis kesalahan dalam sholat. Atau bahkan mungkin sampai 1000 gitu, saya gak ngehitung, tapi banyak. Sholatnya cuma sedikit. Sholat itu kan terdiri dari berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk, sudah, hanya itu ya. Gerakannya cuma pertama berdiri, kedua ruku, ketiga itidal. Itidal berdiri juga tuh, gak apa-apalah, hitung 2 kali. Keempat sujud, kelima duduk, udah hanya 5 gerakan sholat. Karena di setiap rokaat cuma begitu, rokaat kedua begitu, rokaat ketiga gitu, rokaat keempat juga begitu ya. Hanya 5 gerakan pokok dari sholat, tapi dari 5 gerakan pokok sholat ini melahirkan ratusan kesalahan. Sejak mulai dari sebelum sholat aja orang sudah banyak salah tuh. Kesalahan dalam hal berpakaian, kesalahan dalam hal umpamanya tempat gitu ya. Tempat sholatnya umpamanya bergambar, atau ada hal-hal yang apa membuat kita tergoda atau terganggu konsentrasi dengan lingkungan sholat, tempat sholat kita dan seterusnya. Lahirlah dosa dari sana. Jadi dosa yang kita lakukan yang harus kita tobati itu lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih sempurna kesalahannya daripada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi kalau Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah mendolimi diri-diri kami dengan niat kedolimannya itu berupa memakan buah terlarang tadi, kita jauh lebih lengkap lagi daripada itu. Seumur hidup kita bergelimang maksiat, bergelimang kelalaian, maka zalamna anfusana, kita telah mendolimi diri-diri kita dengan seabrek dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan seumur hidup kita. Kita tobat, kita kembali kepada Allah dengan mengakui semua dosa itu, maka ampuni kami, rahmati kami. Karena seandainya engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Hendaklah setiap orang yang berdoa mendawamkan doa ini setiap pagi dan petang, karena sesuai dengan keadaan kita, tiada waktu berlalu tanpa dosa. Tiada saat yang kita habiskan tanpa ternoda. Oleh karena itu, semakin sering kita membaca doa ini semakin bagus untuk kita, dan semoga Allah menerima tobat kita dan merahmati kita sebagaimana telah menerima tobat Adam dan merahmati Adam. Allah berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah atau Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, lalu Allah menerima tobatnya. Kalau Adam diterima tobatnya, mudah-mudahan Allah pun menerima tobat kita dengan ungkapan kalimat tobat yang sama dengan ungkapan kalimat tobat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Inilah yang pertama, tobatnya Nabiullah Adam. Kedua, istighfarnya Nabi Nuh. Istighfar Nabi Nuh ini membarengi kisah yang luar biasa, menguras emosi kita. Karena apa? Karena istighfar Nabi Nuh ini berkaitan dengan kesalahan Nabi Nuh akibat salah sikap kepada anaknya yang durhaka. Di sini yang saya maksud menguras emosi kita itu melibatkan emosi kita karena melibatkan perasaan antara seorang bapak dengan anak. Bapaknya Nabi dan Rasul, anak dan istrinya durhaka. Istrinya Nabi Nuh itu dijadikan sebagai simbol orang kafir sejagat. Coba lihat surah At-Tahrim umpamanya. Daraballahu mathal ladzina kafaru daraballahu mathal ladzina kafaru mar'ata Nuhin wa mar'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma. Kami berikan permisalan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua istri ini berada di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, fakhonatahuma, tapi kedua-duanya khianat. Sampai di akhir ayat ini dikatakan faqulad khilan nara madakhilin. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itu istrinya. Termasuk salah satu di antara anaknya yang bernama apa? Siapa? Kan'an. Itu juga durhaka. Sebelum si Kan'an ini tenggelam, sempat terjadi dialog. Di tengah kekerbakannya itu si Kan'an karena mau tenggelam. Kekerbakan itu apa tadi? Dia ngerebek tenggelam ke dalam air ya, bak yang sangat dahsyat. Suruh naik, ayo naik. Gak mau, saya mau naik ke gunung tuh. Gunung itu tidak akan terendam. Terendam juga. Di sana ada emosi main. Rasa sayang seorang bapak kepada anaknya yang sedang meregang nyawa karena diterjang air bah yang dahsyat. Nah, sampai-sampai Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berteriak kepada Allah, "Ya Allah, dia anakku. Dia keluarga aku." Itu kan? Selamatkan dia. Ini kesalahan Nabi Nuh. Kisah lengkap serunya akan kita dengar besok pagi itu. Nggak akan sekarang sudah mau habis itu waktunya. Sudah hampir 6:30, sementara kita harus membuka forum atau sesi tanya jawab. Jadi kisah seru Nabi Nuh dengan istighfarnya itu insyaallah akan kita lanjutkan esok hari. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Harusnya saya 5:00 selesai tadi, 30 untuk tanya jawab, sekarang hampir 6:30. Enggak apa-apa, sisa waktu yang ada kita sekarang untuk pakai untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari hadirin yang ada di sini, dipersilakan untuk bertanya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama dari tulisan. Ketika harta kita hilang, apakah karena kita banyak berdosa dan apa solusinya secara syar'i selain beristighfar? Harta hilang termasuk salah satu di antara musibah. Setiap musibah memiliki dua peran, dua fungsi bagi diri manusia. Pertama itu kifarat atas dosa-dosa kita. Kifarat itu penghapus dosa dari kesalahan kita masa lalu. Karena penderitaan apapun bentuknya, baik menderita secara fisik ataupun secara psikis, itu menggugurkan dosa. Dan kehilangan harta secara fisik kita tidak sakit, tidak luka, tidak berdarah, tidak benjut, tidak memar, tapi secara psikis kita sakit, kita sedih, kita kecewa, bahkan bisa menangis. Jadi secara psikis itu adalah musibah dan itu adalah kifarat. Sebuah penderitaan yang kita alami baik secara fisik ataupun secara psikis menggugurkan dosa. Dan bagi seorang mukmin yang menyadari hal ini, ini sebagai hiburan atas musibah yang kita alami. Dengan hilang, aduh hilang 1.000 rupiah. Gugur itu dosa. Yang kadar dosanya sesuai dengan kadar penderitaan yang kita alami dengan musibah itu. Makin ringan kalau 1.000 rupiah, dosa yang gugurnya juga sedikit. Tapi kalau banyak, 1 miliar hilang, wah itu kan sedihnya itu. Kecewanya luar biasa, dosa yang gugur lebih banyak lagi. Oleh karena itu ketika kita kehilangan harta atau uang, ingat-ingatlah banyaknya dosa yang gugur dari kita akibat musibah itu. Dan ini sedikit mengurangi beban mental kita, beban kesedihan kita. Ini yang pertama. Kedua, juga sebagai ujian. Apakah dengan musibah berupa kehilangan harta tersebut dia tambah dekat kepada Allah ataukah tambah jauh? Apakah itu akan dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi dirinya ataukah bahan keluhan kepada Allah? Kemarin tuh saya sekamar dengan seorang yang pengusaha dia. Gak perlu saya sebut. Saya gak tahu apakah orang ini dengar gak di radio sekarang. Karena gak disebut mudah-mudahan gak keberatan ya. Dia cerita dia bisnisnya itu jual beli aksesoris. Imitasi lah gitu. Sekali belanja ke Cina 1 kontainer 2 miliar itu. 1,5 miliar sampai 2 miliar. Tapi sebulan habis. Keuntungan dari 1 kontainer antara 150 sampai 200 juta. Sebulan itu. Dia curhat kemarin, saya ketipu, ketipeng bopeng oleh Tuti Harja, biasa. Akhirnya ratusan juta hilang itu. Ustaz, saya sampai introspeksi, kenapa ini? Ah jangan-jangan infak sedekah saya kurang tuh, sehingga diambil oleh Allah secara paksa. Jangan-jangan ada usaha saya yang tidak halal, sehingga oleh Allah diambil dengan cara seperti itu, ditipu. Makanya saya perbanyak infak sedekah saya tuh. Saya teliti ulang karyawan saya, jangan-jangan kamu waktu menjual ada unsur nipunya, umpamanya barang ini cacat, kamu sembunyikan cacatnya kayak gitu. Itu bagus itu ya. Bagus. Udah sejak saat itu ini kan rezeki Allah yang ngatur. Semakin umpamanya kita dipercaya oleh Allah karena kita banyak infak sedekah, banyak tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah gitu ya, meremaweh kapapada manusia gitu ya. Semakin dipercaya orang-orang ini betul-betul menyalurkan harta dari Allah kepada fakir miskin, makanya semakin digelontorkan lagi. Makanya begitu saya ketipu, maka banyak uang simpanan saya yang saya keluarkan untuk infak sedekah. Saya bangun masjid di sana, saya bangun masjid di situ, saya lihat anak yatim dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah mengembalikan kembali harta yang pernah ditipu orang lain. Bagus, ini lolos, ini lulus, saya bilang. Saya yakin Allah akan membuka pintu rezeki lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Coba aja lihat. Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Karena infak sedekah oleh Allah diistilahkan dengan memberikan pinjaman yang baik. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan mengganti dengan ganti yang berlipat ganda. Bukan berarti Allah butuh pinjaman, Allah itu miskin, kata anggapan Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia, kata mereka. Allah itu fakir, miskin, kami kaya. Bukti Allah miskin, Allah membutuhkan pinjaman dari orang. Dijawab oleh para ulama, tidak. Yang dimaksud Allah menyatakan siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maknanya adalah infak dan sodakoh oleh Allah dianggap pinjaman yang pasti akan dikembalikan. Maka siapa yang infak sodakoh di jalan Allah, Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Dan pasti itu. Karena setiap yang namanya pinjaman pasti akan dan harus dibayar. Nah, yang membayarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah orang yang infak sodakoh itu memberi pinjaman kepada Allah. Dan Allah itu tidak pernah ngutang. Dalam arti tidak pernah ngutangnya itu tidak dibayar. Enggak. Allah mah bukan orang yang jeblug. Jeblug itu orang yang banyak hutang sampai tidak terbayar. Gorim. Di tangan Allah tergenggam seluruh kekayaan langit dan bumi. Maka Allah pasti akan berikan ganti dengan yang berlipat ganda. Jadi, kalau kehilangan harta, baik hilangnya itu dicopet, kusi cepot, ditipu, kututi harja tadi, atau hilangnya itu jatuh tanpa diketahui di mana tempatnya, dan seterusnya, maka itu jadi ujian bagi dia. Kalau dia introspeksi, jangan-jangan memang ini hukuman dari Allah karena ada hartanya sebagian yang tidak halal, atau karena kurangnya pengeluaran infak zakat sodakoh dari dia, dan itu memicu dia untuk lebih dermawan daripada sebelumnya. Dia lulus dalam ujiannya, itu semua mengampuni dosanya, membuka kocoran pintu pahala, dan membuka pintu-pintu rizki yang lebih besar lagi di masa yang akan datang bagi orang yang seperti itu. Tapi kalau orang itu sebaliknya, begitu hilang uang, waduh, simpanan semakin tipis. Sekarang harus diperketat pengeluaran. Ada yang butuh, enggak, nanti kita juga masih kurang nih umpamanya ya. Padahal masih sedikit-sedikitnya simpanan dia masih miliaran tuh. Oleh karena itu, dia tidak lulus dan akan semakin dipersulit rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mustahil nanti hilangnya berkali-kali. Hilang lagi, ditipu lagi, dirampok lagi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah pelaku kebaikan namun melakukan syirik akbar baginya pahala atas kebaikannya setelah tobat? Ya. Kalau seseorang melakukan banyak kebaikan, ya, lalu dia berbuat syirik. Syiriknya itu menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua amal-amal baik kamu, dihapus. Yang siapa yang tahu Quran surat berapa? Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Ada yang tahu masa? Az-Zukhruf ayat? Sama saya juga enggak tahu. Lupa. Nanti ada kitab Al-Mu'jamul Fahras di Al-Fadhil Quran, bisa dicari hanya hitungan 5 sampai 10 detik ketemu ya, insyaallah. Nanti saya cari di rumah. Jadi gugur semua amal baik kita kalau kita syirik. Tapi kalau dia taubat lagi dari syiriknya, seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan dan pernah dihapus bermunculan kembali dan tetap akan diperhitungkan. Orang-orang musyrik, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya pernah melakukan kebaikan, begitu masuk Islam dosa syiriknya dihapus dan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukannya bermunculan kembali dan nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak tobat dari syiriknya, dia tetap terhapus semua kebaikannya. Az-Zumar 59, catat. Az-Zumar surah ke-39 ayat 59. Ayat 65 diralat, ayat 65. Az-Zumar ayat 65, ya. Apakah ada perbedaan makna ketika kalimat aqimus shalah dan kalimat warka'u keduanya terletak dalam satu ayat? Iya. Kalau umpamanya ada aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqin, dirikan oleh musolat, tunaikan olehmu zakat, dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ada enggak perbedaan antara aqimus shalah dan warka'u ma'ar raqin? Tidak ada. Dua-duanya sama salat. Tapi kenapa diulang? Diulang dengan susunan kalimat yang berbeda. Pertama, ini ta'kid. Ta'kid itu apa? Menguatkan tentang pentingnya sholat. Termasuk coba lihat surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11 tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Itu ciri pertama dari orang beriman, adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di ciri yang terakhir dalam ayat ke-9 10-nya itu walladzinahum ala salatihim yuhafidzun, dan orang-orang yang memelihara salat-salat mereka. Yang dimaksud memelihara mencakup kekhusyuannya. Di awal disebut khusyuk salatnya, di akhir diulang lagi. Pertama, ini ta'kid. Ta'kid itu apa? Menguatkan, menunjukkan pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Yang kedua, inilah salah satu bukti balaghatul Quran. Balaghah itu artinya keindahan nilai sastra Al-Quran. Ada sebuah kitab balaghah yang berjudul Johar Maknun. Dalam bab terakhir dari kitab ini ada satu bab yang disebut dengan Bara'atul Istihlal. Bara'atul Istihlal itu artinya beginilah, mengungkapkan satu perkara diungkapkan di awal lalu diulang di akhir dengan susunan kalimat yang berbeda. Itu indah dan bernilai sastra yang sangat tinggi. Sebagai contoh, umpama dalam surah Al-Baqarah ayat awal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu tentang ciri orang bertakwa. Lalu di akhir ciri orang bertakwa, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika walladzina yu'minuna wabil akhiratihum yuqinun. Itu ya ciri terakhirnya, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka apa? Yakin. Di awal disebutkan la roiba, tidak ragu-ragu. Di akhir disebutkan yakin. Maknanya sama kan? Tidak ragu-ragu itu artinya apa? Yakin. Yakin itu tidak ragu-ragu. Jadi satu makna yang sama diulang dua kali di awal dan di akhir, tapi dengan susunan kalimat yang berbeda. Satu la roiba, satu yakin. Kalau la roiba dan yakin itu terhadap dua hal yang berbeda, la roiba kepada kitab, la roiba fihi, yakin kepada apa tadi? Hari akhirat. Maka berarti itu ada keterkaitan. Siapa yang tidak ragu kepada Al-Quran, kepada kitab, dia akan yakin kepada hari akhirat. Ada keterkaitan antara keimanan kepada Al-Quran dengan keyakinan kepada hari akhirat. Dan penjelasan yang seperti ini bernilai sastra yang sangat-sangat-sangat-sangat tinggi sekali. Oleh karena itulah, maka ketinggian nilai sastra Al-Quran tidak akan pernah ada yang menandinginya dibanding karya sastra manusia sehebat apapun. Nah, jadi pengulangan itu pertama menunjukkan pentingnya hal tersebut, yang kedua indahnya atau tingginya nilai sastra yang terkandung dalam hal tersebut. Dan itu banyak dan sering dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Qadar yang pernah kita bahas, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, gitu ya. Turun para malaikat dengan ruh. Siapa ruh di sana? Malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu termasuk golongan para malaikat yang sudah disebut di awal, tapi disebut lagi secara spesifik menunjukkan kemuliaan dan keutamaan malaikat Jibril dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Karena itulah maka diulang. Jadi pengulangan itu menunjukkan dua hal. Hal pertama pentingnya hal itu, yang kedua indahnya susunan kalimat tersebut dan mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sampai sini saja dulu ya, sebentar lagi mau maghrib, kita butuh waktu untuk siap-siap menghamparkan karpet plastik agar teka samelan gitu, terus berwudu dan seterusnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi hari di waktu yang sudah kita tetapkan bersama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.